apa yang dimaui. Huru hara pun semakin tak terkendali, merdenta di sana sini. Semestinya kita pincinkan mata dan telinga dan bahu membahu mengusirnya. Ketika terhenti, kedamaian mulai semih.